السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang mulia ini, sore Jumat, Allah Azza wa Jalla perkenankan kita untuk kembali melanjutkan talabul ilmi kita. Dan mudah-mudahan dengan kita ringan langkah kita datang ke tempat ini, Allah Azza wa Jalla mempermudah jalan kita masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah Azza wa Jalla akan mempermudah baginya jalan masuk ke dalam surga. Kemudian di akhir hadis itu Nabi katakan, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang diperlambat masuk surga karena amalnya, maka sungguh nasabnya tidak bisa akan mempercepat dia masuk ke dalam surga. Dan ini terbukti sebagaimana Nabi SAW katakan kepada pamannya, kemudian juga kepada bibinya Sofiyah, juga kepada putrinya Fatimah. Nabi SAW bersabda, ya Fatimatu bintu Muhammadin SAW, wahai Fatimah anak Muhammad, salini mimma lima syi'ti, mintailah aku dari hartaku sepuasmu. La ughni anki minallahi syai'a, tetapi di hadapan Allah aku tidak bisa memberi manfaat bagimu sedikit pun. Kalau seorang nabi seperti ini, apalagi kita, maka tentu kita berusaha meluruskan amal-amal kita, meluruskan ilmu kita, meluruskan praktik ibadah kita. Kesempatan sore yang mulia ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam khutbatul Jum'ah. Lil Jum'ati khutbatan. Jum'ah itu punya dua khutbah. Tidak seperti istisqa, tidak seperti solat gerhana al-kusuk wal-khusuk, tidak pula seperti solatul Eid al-Eidain. Yang mana solatul kusuk, solat gerhana, kemudian juga solatul istisqa, kemudian juga yaitu salatul idain, semuanya ini satu khutbah. Tapi kalau Jumat khusus, dia memiliki dua khutbah. Hal ini telah diterangkan dalam beberapa hadis dari Nabi SAW, di antaranya dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita SAW yakhthubu khutbatain, berkhutbah dua khutbah. Yaq'udu bainahuma, Nabi kita duduk antara kedua khutbah tersebut. Namun ingat, dari para makmum tidak ada bacaan ketika khatib duduk antara dua khutbah, sama sekali tidak ada. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis Jabir bin Samurah, dia mengatakan, kanat lin nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatan, Nabi kita alaihi salatu wasallam punya dua khutbah. Yajlisu bainahuma, Nabi duduk di antara keduanya. Yaqra'ul Qur'an wa yudzakkirun nas, Nabi membacakan Al-Qur'an dan Nabi juga mengingatkan manusia. Dari Qur'an yang dibaca itu sebagai peringatan, karena Nabi SAW berbicara di hadapan orang Arab, maka mereka memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Orang kita yang tidak faham, setelah dibacakan tiga ayat, ya ayuhalladzina amanuttaqullah, ya ayuhannas, يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Nah, ketika selesai khutbah banyak berkomentar. Khutbahnya bagus tapi tidak ada wasiat untuk bertakwa katanya. Lah, ayat yang tadi apa? Sampai tiga ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhannasu taqu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Apa terus itu? Nah, inilah dia. Maka Nabi alaihi salatu wasalam khutbahnya ya dua khutbah, duduk di antara keduanya, di tengah-tengahnya dibacakan Al-Qur'an, dan juga Nabi alaihi salatu wasalam memberikan peringatan bagi manusia ini. Oleh karena itu dijelaskan oleh salah seorang sahabiyah radhiyallahu anha wa ardhaha, sampai dia mengatakan dari Ummu Hisham binti Harithah ibn Nu'man, ma akhadtu qab wal Qur'an al Majid illa an lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku menghafal surat Qab melainkan dari lidah Nabi alaihi salatu wasallam. Kapan? Yaqra'uha kulla yaumi jum'ah 'alal mimbar. Nabi sering sekali membaca surat Qaf ini di atas mimbar. Setiap Jumat Nabi baca surat Qaf di atas mimbar ketika Nabi alaihi salatu wasallam berkhutbah. Ya, maka dibacakan surat Qaf dan para sahabat memahami. Kemudian kita sekarang kita bacakan surat Qaf, tetapi apa, berikan penjelasan agar kedua-duanya tercapai tujuan dari khutbah, kemudian kita mengikuti praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama. Jadi Jumat punya dua khutbah, berbeda dengan Idul Fitri dan Idul Adha, berbeda juga dengan Istisqa, berbeda juga dengan salat gerhana. Baik. Yang kedua, bolehkah orang duduk berkhutbah? Jawabannya tidak boleh. Yang berkhutbah harus berdiri. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubul yaumal jum'ati qa'iman tsumma yajlis. Nabi berkhutbah hari Jumat berdiri kemudian duduk. Dan dulu Nabi alaihi salatu wasallam, sebelum Nabi dibuatkan mimbar, Nabi kita khutbahnya di atas pohon kurma. Pohon kurma. Ini apa? Ini menunjukkan mimbar terus tinggi agar orang bisa melihat. Ya. Maka ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah dibuatkan mimbar, tiga tangga. Ya, maka sekarang ini banyak podium bukan mimbar. Ya. Dibuatkan tiga tangga, maka sampai pohon kurma ini menangis. Subhanallah, lalu Nabi turun ya, mengelus-elusnya dan dia pun diam. Inilah dia. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam khutbahnya berdiri. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan dalam hadis lain jelas sahabat Nabi alaihi salatu wasallam tegas menyatakan bahwa Nabi berdiri khutbah, tidak pernah duduk. Kalau salat iya, Nabi pernah duduk, sahabat di belakang pun disuruh untuk duduk. Dari simak, dia mengatakan Jabir bin Samurah memberitakanku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'ima. Nabi alaihi salatu wasallam khutbah berdiri, thumma yajlis, lalu duduk di antara dua khutbah. Thumma yaqum fa yakhutubu qa'ima. Kemudian Nabi kembali berdiri dan berkhutbah dengan ya, dengan berdiri. Faman nabba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzab, kata Jabir. Barang siapa yang memberitakan kepadamu Nabi pernah duduk berkhutbah, maka salah. Wallahi faqad sallaitu ma'ahu akthar min alfay shalah. Demi Allah, aku telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 2000 kali salat. Lebih dari 2000 kali salat, aku selalu melihat Nabi alaihi salatu wasallam khutbahnya berdiri. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Taib. Yang lebih jelas apa? Ayat. Dalam surah Al-Jumu'ah, dari Ka'ab bin Ujrah, dia masuk masjid, Abdurrahman ibn Ummil Hakam sedang khutbah berdiri. Langsung sahabat ini mengatakan, Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ini punya kisah waktu haji, rambutnya besar, kemudian penuh dengan kutu. Saking banyaknya kutunya, sahabat ini sampai berjatuhan kutunya. Ka'ab bin Ujrah. Sampai berjatuhan kutunya. Langsung Nabi SAW mendekatinya. La'allaka adzaaka hawamu ra'sik. Ya Ka'ab, kayaknya kutumu ini telah menyakiti kamu kayaknya. Benar ya Rasulullah, katanya. Tapi kan dia sedang apa? Ihram. Akhirnya apa kata Nabi? Sudah, cukur habis sudah. Bayar dam, katanya. Kasihan dia. Ya, kutunya banyak. Ya, kutunya banyak sampai berjatuhan. Maka Nabi katakan, kasihan kamu ini, katanya. Jangan-jangan kamu tersakiti dengan banyak kutu ini. Sudah, cukur sudah rambutmu, potong kambing satu, katanya. Ini kisahnya Ka'ab bin Ujrah. Lalu ditemukan Abdurrahman ibn Ummil Hakam berkhutbah duduk. Langsung Ka'ab ini mengatakan, "Unzuru ila hadzal khabith yakhthubu qa'ima." Lihatlah si kotor ini, katanya. Dia berkhutbah berduduk, katanya. Ini saking sahabat ini ghirahnya terhadap sunnah itu. Tidak mau melihat orang meninggalkan atau menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah berfirman apa? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Jadi ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Nabi itu berkhutbahnya dalam keadaan berdiri. Ya, ketika datang para sahabat, datang harta dari Bahrain. Sahabat dari radhiyallahu anhum lihat harta datang, Madinah sedang paceklik. Hei, semua sedang khutbah Jumat. Hei, semua datang mendatangi dagangan tersebut. Dibiarkan Nabi berdiri berkhutbah. Hanya beberapa orang aja sahabat yang diam. Maka ini makna ayatnya. Wa idza ra'u tijaratan. Ketika mereka melihat perniagaan, aulahwan atau permainan atau hal-hal yang sia-sia, infaddu ilaiha, mereka semua menuju tempat tersebut, wa tarakuka qa'ima, dan engkau ditinggalkan dalam keadaan berdiri. Inilah dia poin yang kedua, bahwa namanya khutbah Jumat itu harus berdiri, tidak ada duduk. Taib, yang ketiga, dalam khutbah petunjuk Nabi SAW, khutbah itu harus suaranya lantang. Suara lantang seperti orang yang marah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah dikatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarat aina. Nabi kalau berkhutbah matanya merah, artinya seperti orang marah. Wa ala sautu, suaranya tinggi melengking. Washtadda ghadabu, marah sekali. Ka'annahu mundhiru jaysh, seolah-olah dia memberi peringatan bagi pasukannya. Sabbahakum wa massakum, pasukan siap menyerang kalian di pagi hari, pasukan siap menyerang kalian di sore hari. Ini jangan dia, alhamdulillah rabbil alamin, makmumnya apa pada padam semua kalau begitu. Ya, lihat sekarang, sudah suara tidak enak, kemudian apa? Panjang lagi. Masya Allah, ini banyak ujian seperti ini. Ya. Baik. Wa yaqul, langsung Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Bu'itsu ana was-sa'atu kahatain." Allah mengutus aku, antara aku dengan kiamat itu seperti ini, antara jari tengah dengan telunjuk. Lihat ujungnya, berapa sisa ujungnya dari jari telunjuk, itulah dekatnya hari kiamat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Udud sittan baina yaday as-sa'ah." Hitunglah 6 perkara ini diantara tanda kiamat. Ba'thi, Allah utus aku menjadi rasul, tanda kiamat. Wa mauti, kematianku, itu juga tanda kiamat. Masuknya pembunuhan di kalangan orang Arab, terjadilah pembunuhan terhadap Umar, terjadilah pembunuhan terhadap Uthman, ini juga tanda kiamat. Ini asyaratis sa'atis sughra, tanda-tanda kiamat kecil yang sudah berlalu. Baik. Itulah dia poin yang ketiga, suara harus diangkat oleh para khatib. Ya, kalau zaman dahulu bagaimana kerasnya suara orang? Karena apa? Tidak ada loudspeaker ini, mic ini. Sekarang ya, sudah punya mic enggak juga keras suaranya, kan keterlaluan namanya. Ya. Kalau kita mau lihat hadiyun Nabi alaihi salatu wasalam, petunjuk Nabi, inilah dia petunjuk Nabi. Oleh karena itu Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad menjelaskan di antara hadiyun Nabi, di antara petunjuk Nabi dalam berkhutbah, inilah dia. Baik. Poin yang ketiga atau yang keempat. Qat'ul imamul khutbata lil amri at-tari' ihduts. Seorang imam boleh memutuskan khutbahnya di tengah-tengah khutbah kalau ada kejadian. Boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubu faja'al Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma wa alayhima qamisan ahmaran ya'thurani fihima. Jadi khatib ini dia punya kekuasaan penuh hari itu. Ya, dia sedang khutbah, dia mau keluar ada kebutuhan, boleh. Dia sedang khutbah, dia mau ngurus orang yang sedang duduk di belakang, eh yang di luar masuk tolong. Boleh. Ya, yang ngantuk-ngantuk, eh tolong yang ngantuk, ganti posisi. Boleh. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, datang cucunya Al-Hasan Al-Husain. Cucunya ini memakai baju merah. Saling lihat baju. Namanya anak kecil ya. Ya. Oh, kamu bagus bajumu kan? Oh, kamu juga bagus bajumu. Saling lihat. Maka apa? Fa nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qata'a kalama. Nabi pun turun, diputus khutbahnya. Jumat ini. Diputus khutbahnya. Fa ja'alahuma aw fa hamalahuma tsumma 'ada ila al-mimbar. Digendong cucunya naik ke mimbar. Digendong. Tsumma qala sadaqallah. Langsung Nabi SAW mengatakan memang benar Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta dan anak kalian adalah ujian. Ra'aitu hadhani ya'thurani fi qamisayhima. Aku melihat cucuku ini saling lihat bajunya. Falam asbir, aku enggak sabar katanya. Artinya apa? Pengen menggendong dia. Ya, cinta terhadap anak. Ya, karena memang Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana." Bukan termasuk golonganku yang tidak menyayangi yang kecil. Hatta qata'tu kalami fa hamaltuhuma. Nabi katakan aku tidak sabar ingin menggendong anak-anak ini, maka aku putus khutbahku, turun digendong dia baru dinaikkan. Ini tidak membatalkan khutbah. Ini juga tidak merusak pahala Jumat. Karena ini sesuatu yang mubah. Kalau di dalam sholat saja boleh orang menggendong, apalagi di luar? Di luar sholat. Ya. Kemudian, contoh yang lain. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi itu, orang berkhutbah, dia punya kebebasan pokoknya hari itu. Dari Abu Rifa'ah, dia mengatakan, aku sampai ke Nabi SAW, pada hari Jumat tiba-tiba Nabi sedang berkhutbah. Aku katakan, ya Rasulullah, ada orang asing di luar katanya. Ja'a yas'al 'an dinihi la yadri ma dinahu. Dia datang bertanya tentang agama tetapi dia enggak tahu apa agamanya katanya. Artinya tidak tahu ilmu-ilmu agama. Ini orang ini di luar deh, kan orang Badui ya. Ya, seharusnya kan kalau mau datang langsung aja masuk. Tapi ini di luar, mungkin dia enggak tahu aturan apa. Di luar dia nunggu. Dia membisikkan ke sahabat ini yaitu Abu Rifa'ah. Langsung bagaimana apa yang terjadi? Fa aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatu hatta intaha ilayya. Nabi hentikan khutbahnya, turun kepada Abu Rifa'ah. Lalu dibawakan kursi, ya. Kaki-kaki kursi ini dari besi. Ya, lalu Nabi duduk di atas kursi itu dan Nabi pun mengajarkan ilmu Islam kepada Abu Rifa'ah untuk disampaikan kepada orang asing tersebut. Tsumma ata khutbatahu fa atamma akhiraha. Setelah selesai, Nabi naik lagi lanjutin khutbahnya sampai selesai. Nah, ini dia. Kemudian juga kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sulaik Al-Ghatafani yang datang ke masjid dalam khutbah Jumat tanpa tahiyatul masjid. Nabi bertanya, "Hei fulan, sudah sholat tahiyatul masjid enggak?" "Belum ya Rasulullah." Nabi katakan apa? "Qum fa shalli raka'atain wa tajawwaz fihima." Nabi katakan, "Bangun kamu. Silakan sholat 2 rakaat namun persingkat sholatmu." Tapi kalau makmum tidak boleh berbicara. Kecuali kalau imam bertanya. ya. Adapun berbicara sama kawan, kemudian apa juga geser kotak amal. Ini semuanya ini enggak boleh ini. Apalagi pegang HP atau yang pakai tasbih masih begini aja. Ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda? Nabi katakan, "Wa man massal hasa faqad lagha." Siapa yang memegang batu maka dia telah berbuat sia-sia. "Wa man lagha fala jum'ata lah." Siapa yang berbuat sia-sia enggak ada Jumat baginya. Ini banyak kaum muslimin tidak sadar. Kenapa tidak taruh kotak amal di depan saja lalu umumkan, nanti silakan yang punya rezeki lebih masukkan. Ini orang datang khutbah Jumat sudah dari jauh-jauh, Jumatnya enggak dapat. Karena apa? Telah berbuat sia-sia. Bagaimana? Dengan dia menggeser. Harus dia buka dompet lagi terus masukin lagi. Yang pegang batu kerikil saja enggak boleh. Jadi haram berbicara di tengah-tengah khutbah. Adapun imam dia bebas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imam yakhthuf faqad laghaut." Ini riwayat oleh Imam Al-Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu katakan kepada kawanmu pada hari Jumat diam ketika imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia." Tentu yang berbuat sia-sia faqad lagha, wa man lagha fala jum'ata lah. Siapa yang berbuat sia-sia maka tidak ada pahala Jumat baginya, dia dapat pahala zuhur saja. Maka rugi besar orang yang berbuat seperti ini. Namun juga kita melihat sebagian kaum muslimin, terutama masjid-masjid yang belum ditegakkan sunnah, ya, berdiri bilalnya, ma'asyiral muslimin wa zumratil mu'minin, ya, inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjatul fuqara'i wal masakin, la ilaha illallah, ya, ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza qulta li sahibika yawmal jum'an sit wal imam yakhthuf faqad lagha wa man lagha fala jum'ata la, ansitu wasma'u rahimakumullah, ansitu wasma'u rahimakumullah. Ini dari mana ini? Ya, sama sekali tidak ada. Jadi dia katakan Jumat itu sayyidul ayyam, sahih hadisnya, tapi mengatakan hajjatul fuqara al masakin, hadisnya dhaif. Ya. Kemudian juga dia mengatakan ruya Nabi Hurairah, ini salah, yang benar rawa. Kenapa? Kata-kata ruya itu adalah untuk hadis dhaif. Sementara hadis Abu Hurairah ini, idza qulta li sahibika yaumul jum'ah, hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim dalam sahihnya. Oleh karena itu ada faedah di sini, jelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi mengatakan, qala al ulama al muhaqqiqun min ahli al hadis wa ghairihim. Para ulama ahlul hadis dan yang lainnya mengatakan, idza kana al hadithu dha'ifan la yuqalu fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hadis itu lemah, tidak boleh mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya, menggunakan kata-kata yang memastikan. Apa kata-kata yang pasti? Qala, sami'tu, rawa. Ini kata-kata yang pasti sahih. Tetapi kalau hadis itu lemah, katakan apa? Ruya, qila, au yurwa, nuqila, dan yang lainnya. Maka ini sebaliknya justru ini. Hadis sahih dikatakan ruya, hadis yang tidak sahih dikatakan rawa. Maka ini menyelisihi siyaghat al-ada, cara untuk menyampaikan suatu hadis. Baik. Kemudian dikatakan warajjahan Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menguatkan tahrimu tashmitil 'atis ka raddis salam wal imam yakhthub, haram mendoakan orang yang bersin yarhamukallah, dan haram menjawab orang yang salam masuk masjid ketika khatib sedang berkhutbah. Diam sudah. Ya. Kata beliau, Nah, kemudian dikatakan dalam kitab Ibn al-Mundhir, thabat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit wal imam yakhthaf faqad laghaut." Apabila kamu mengatakan kepada temanmu diam sementara imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat sia-sia. Maka hukum diam ini wajib. Mendengar dengan seksama wajib. Dibolehkan menjawab salam, mendoakan orang bersin, tidak ada dalilnya sama sekali ketika sedang berkhutbah itu. Walladhi ara, yang saya lihat, an yarudda salam isyarah, jawablah salam itu sekedar isyarat. Wa yushammitul atis idha faragal imam min khutbatihi, dan orang yang bersin kita doakan setelah selesai khutbah, kita katakan yarhamukallah kalau dia mengatakan alhamdulillah. Tayyib. Jadi intinya ketidakbolehan orang berbicara ketika hadis sedang berkhutbah. Adapun begitu datang salam lalu duduk, di saat duduknya masih boleh berbicara. Di saat duduknya yang pertama masih boleh berbicara. Dari Tha'labah bin Abi Malik, dia mengatakan para sahabat yatahaddatsun, berbincang-bincang, hina yajlisu Umar bin Khattab radhiyallahu ala ala mimbar, ketika Umar sedang duduk di atas mimbar, bukan sedang berdiri, sedang duduk. Hatta yaskutul muadzina, sampai tukang azan diam. Fa idza qama Umar, begitu Umar berdiri untuk berkhutbah, lam yatakallam ahadun, satu pun tidak ada yang berbicara. Hatta yaqdi khutbataihi kiltaihima, sampai Umar menyelesaikan dua khutbahnya. Ini dikatakan sanadnya adalah hasan. Dengan demikian ya, disebutkan ucapan imam dialah memutus ucapan segala-galanya. Ya, bukan sekedar berdirinya, bukan berdirinya di atas mimbar, tetapi yang memutuskan omongan adalah ketika imam sudah mulai berkhutbah. Masalah berikutnya. Al-amr bitahiyyah fi khutbatil Jumat. Perintah untuk melakukan tahiyatul masjid ketika khutbah Jumat, meskipun sedang khutbah salat. Apalagi ketika azan. Maka banyak kaum muslimin salah dalam hal ini. Maka sampai para ulama kita meletakkannya di dalam akhtaul musallin, di antara kesalahan-kesalahan orang salat inilah dia. Khususnya salat Jumat. Kalau salat yang lain tunggu dulu selesai azan baru tahiyatul masjid. Tapi kalau ini jangankan azan, mana lebih utama, menjawab azan atau mendengar khutbah? Mendengar khutbah. Kalau mendengar khutbah saja orang masuk masjid disuruh tahiyatul masjid langsung, apalagi orang yang mendengar azan. Yaitu dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan dakhala Sulaikul Ghatafani al-masjida yaumal Jum'ah. Sulaik al-Ghatafani masuk masjid pada hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Di saat itu Nabi alaihi salatu wasallam sedang berkhutbah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, irka' rak'atain. Silakan kamu salat dua rakaat. Wala ta'udanna limithli hadza. Jangan lambat-lambat datang ke masjid. Jangan telat-telat datang ke masjid. Ya, maka kalau kita melihat zaman dahulu, sebagaimana kata para imam kita, ulama salaf itu terdahulu, para sahabat, tabi'in, mereka berangkat sholat Jumat itu subuh. Subuh. Sampai jalan raya itu penuh waktu sebelum subuh itu. Mereka memakai lampu sebelum berangkat ke masjid. Maka itu maknanya Nabi mengatakan man bakkara wa batakar. Al-Bakur, makna Al-Bakur, pagi-pagi benar. Berarti kalau jam 10, jam 11 bukan bakur lagi, siang sudah. Maka kata mereka apa? Awalul bid'ah hadatsat fi hadhihi al-ummah tarkut tabkir ila al-jum'ah. Bid'ah yang pertama kali terjadi di tengah-tengah umat ini tidak pagi-pagi berangkat untuk sholat Jumat. Subhanallah. Inilah dia imbah kita terdahulu. Nah, tidak ada yang bisa merasakan ini kecuali orang yang tinggal di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di Mekah. Pas hari raya tentunya, tapi kalau hari Jumat ya sama saja sekarang di mana-mana. kalau Masjid Nabawi, Masjidil Haram, hari raya itu jam keluar dari rumah itu jam 2 malam. Kalau tidak keluar jam 2 malam ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, tidak bakalan tempat di dalam. Tidak dapat tempat di dalam. Kalau datang subuh di pelataran. Jadi hanya yang tersisa sekarang ini. Ya. Jadi kita begitu awal tahun di sana, ya tahun 2000 itu, kok tiba-tiba orang menggedor pintu jam 2 malam. Berangkat, katanya. Salat hari raya jam berapa ini? Jam 2. Loh, kan belum pagi. Lah di sini kalau enggak berangkat jam 2 enggak bakalan dapat tempat di masjid, katanya. Subhanallah. Jadi a'immah kita terdahulu, a'immatus salaf terdahulu, mereka itu berangkat untuk Jumat itu karena Jumat hari raya, subuh mereka berangkat sampai membawa lampu obor. Subhanallah. Baik. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam katakan di sini jangan lambat-lambat lagi wahai Sulaik, pagian datang, katanya. Baik. Masalah berikutnya. Adamu italatil mau'izati yaumal jumu'ah. Peringatan yang disampaikan kepada makmum hari Jumat itu jangan kepanjangan. Secukupnya. Jangan panjang-panjang. Dari Jabir bin Samurah Suwa'i qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutilul mau'izata yaumal jumu'ah innama hunna kalimatun yasirat. Nabi hari Jumat itu tidak memperpanjang kalimatnya, tidak memperpanjang peringatannya, hanya kalimat sedikit saja. Sedikit saja. Ya, sedikit. Boleh sih panjang sekali dua, tetapi tidak boleh jadikan rutinitas. Kalau yang dibutuhkan boleh, tetapi tentu apa? Ukur nanti salatnya tetap lebih panjang. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna tula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi." Sesungguhnya panjangnya salat seseorang, ya, pendeknya khutbahnya, tanda orang itu dalam ilmunya. Karena apa? Dia bisa meringkas, dia bisa memberikan kesimpulan. Ya, maka yang menjadi musibah di zaman ini apa? Khutbah setahun ditaruh di atas podium. Datang khatibnya baca, enggak tahu 6 lembar, 10 lembar. Bolak-balik lagi itu. Ya, subhanallah. Ya, kalau tidak ada mimbar tidak dibuka. Maka beruntunglah kita setelah datang dakwah sunnah ini kita paham. Ya. Dan memang nafsiyatul insan, ya, jiwa manusia tidak mau juga lama-lama itu. Ya. Coba nih kita lihat siapa ini sekarang nih, Abu Wa'il Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Dia pernah berkhutbah fa'aujaza wa ablaq, singkat tapi mantap. Singkat sekali. Nah, biasanya kan kalau enak itu meskipun panjang juga enak dia. Kita makan, kok sebentar sekali katanya. Apalagi memang sudah enak tambah pendek. Lebih sebentar lagi. Tapi melihat jam ini lumayan juga. 10 menit. Ya. Khutbatul hajahnya bisa mengambil berapa menit? Bisa mungkin 2 menit diambil atau 3 menit. Nah ini dia para jamaah. Nah, Ammar bin Yasir singkat namun padat. Falamma nazal, setelah turun, qulna ya abal yaqadhan laqad ablaghta wa awjazta falau kunta tanaffasta. Wahai abul yaqadhan, kamu ini berbicaranya singkat padat, coba panjangan sedikit enak, katanya. Panjangan sedikit coba. Apa langsung kata beliau, sungguh aku telah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya panjangnya salat seseorang, pendeknya khutbahnya, tanda kefaqihannya. Maka perpanjanglah salat, perpendeklah khutbah. Kenapa? Wa inna minal bayani sihra, di antara pintarnya orang berorasi itu termasuk seher. Termasuk seher juga itu. Berarti apa? Singkat, padat, mantap sudah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam keistimewaannya apa? Utiya jawami'ul kalim, ucapan yang singkat, padat, bermanfaat. Maka coba lihat sekarang hadis Nabi yang begitu banyak. Sampai detik ini orang masih mensyarah innamal amalu binniyat. Tidak pernah habis-habis. Sementara Nabi hadisnya apa? Pendek-pendek. Paling yang panjang hadis Jibril. Ya. Hadis wudu pendek. Atau yang paling panjang mungkin hadis tentang hajinya Nabi alaihi salatu wasallam. Paling itu. Yang lainnya pendek. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari Abi Aufa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikr wa yuqallil lughu. Nabi lebih banyak berzikir dan mempersedikit bermain-main. Wa yutirus shalah wa yaqsurul khutbah, memperpanjang salat, memperpendek khutbah. Wa la yanaf an yamshiya ma'al armalah wal miskin fayaqdi lahul hajah. Nabi tidak pernah merasa gengsi berjalan bersama al-armalah, para janda, wal miskin, orang-orang fakir, fayaqdi lahul hajah. Nabi yang menyampaikan kebutuhan mereka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ad-Darimi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Masalah berikutnya. Apakah perlu orang salat zuhur kalau tidak salat Jumat? Jawabannya, jika dia termasuk di antara yang wajib Jumat, berarti apa? Laki-laki merdeka, kemudian sehat, kemudian mukim. Kalau seperti ini apa? Walam yusalliha, dia tidak salat. Walaysa lahu udhrun fi dhalik, dan tidak ada uzurnya, memang sengaja sudah tidak salat, maka dia tidak boleh salat zuhur sebagai pengganti Jumat, tetapi harus tobat. Yang boleh salat zuhur itu bagi yang ada uzur. Misalkan tidur, ternyata begitu bangun sudah selesai Jumat, sementara dia wajib Jumat, maka dia ganti dengan salat zuhur. Atau dia jauh tempatnya, ya, ternyata sudah jauh, ban motornya gembos lagi. Akhirnya sampai di sana orang sudah tahiyat akhir. Maka apa? Silakan dia masuk tahiyat akhir lalu dia berniat zuhur. Masalah yang terakhir. Bagaimana kalau ketinggalan rakaat? Kalau ketinggalan rakaat, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man adraka rak'ata min al-jum'ati falyusalli ilaiha ukhra." Siapa yang mendapatkan satu rakaat, tambah tinggal satu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain, man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari setiap salat, berarti dia sudah dianggap salat pada waktunya. Contoh, sekarang ini asar misalkan, ya. Baru dapat satu rakaat karena dia tidur atau lupa, azan maghrib. Berarti tinggal berapa rakaat? Tiga rakaat itu apakah dihukumi dia sholat asar di dalam waktu maghrib? Tidak. Dia tetap dikatakan sholat asar pada waktunya, karena sudah mendapatkan satu rakaat pada waktu asar. Demikian juga Jumat ini, dapat satu rakaat lalu salam, tinggal nambah satu. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, man adraka minal jum'ati rak'atan falyudhif ilaiha ukhra. Siapa yang mendapatkan salat Jumat satu rakaat, maka silahkan dia tambah satu lagi. Wa in adrakahum julusan fasalli arba'an. Kalau ditemukan sudah tahiyat imamnya, maka dia harus salatnya 4. Taib. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ada satu keadaan sekarang, misalkan kalau ramai, bagaimana cara kita sholat? Insyaallah kalau di sini belum ada lah. Tapi kalau Masjidil Haram atau Masjidin Nabawi, bagaimana cara kita sholat secara umum atau Jumat? Bagaimana cara kita? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, beliau mengatakan, "Idza ishtadda az-ziham falyasjud ar-rajulu minkum ala dhahri akhihi." Apabila sangat padat di tempat orang salat, maka hendaklah seorang sujud di punggung saudaranya. Dikasih tahu nanti biar enggak dikaget. Ya. Ini kan ramai, enggak bisa apa-apa, saya sujud di punggung antum. Ya enggak apa-apa. Ya, asar ini sahih. Ibn al-Mundhir mengatakan, wa biqali Umar bin Khattab, dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kita katakan, li'annahu sujudun fi hali darurah ala qadri taqatil masajid. Sujud dalam keadaan darurat tergantung kemampuan masjid. Wa lam yukallifal musalli illa ma qaddara taqatuhu aw illa qadra taqatihi, dan orang tidak dibebani kecuali sekemampuannya. Baik. bagaimana sujud pun di punggung saudara enggak bisa. Bagaimana? Yumi'u ima'an, pakai isyarat sujudnya lebih rendah dari ruku, dari rukunya. Nah, ini dah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berapa poin dari masalah Jumat ini? Insyaallah tinggal satu pertemuan selesai kita, baru kita akan masuk ke salatul idain. Demikian, dan sedikit saya ingatkan bahwa tidak ada yang namanya puasa Rajab. Semua hadis tentang Rajab hadisnya lemah, mungkar, maudhu. Bahkan ada sebuah hadis dari Anas dikatakan inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Di dalam surga itu ada sungai namanya sungai Rajab. Man shoma yawman min Rajab saqahu Allah min dzalikan nahr. Siapa yang berpuasa sehari dari bulan Rajab, maka Allah akan sirami dia, akan beri minum dari sungai Rajab tersebut. Ini hadisnya dhaif atau mungkar. Dalam hadis yang lain, ya, Rajab nahrun fil jannah. Rajab ini sungai di surga. Ya. Airnya lebih putih dari es. Ya. Lebih putih dari air susu. Kemudian lebih manis dari madu. Ini semuanya hadisnya dhaif. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilihat oleh salah seorang tabi'in, beliau memukul tangan-tangan orang-orang yang puasa Rajab, ditarik tangannya masuk ke nampan itu supaya makan. Kenapa? Karena Rajab tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa. Lalu beliau mengatakan Rajab itu syahrun kan ahlul jahiliyah yu'adzimunah, bulan yang diagungkan oleh orang jahiliyah. Rajab itu bulan yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Demikian wasallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.